endut-endutan yang ngiringin enjot-enjotan. Plak-tum-plak-tum, plak-plak-plak, gendang nyaring di tempat yang ngiringin nandak pada surat-surat. Tangan iseng ngejahit pale anak ondel-ondel, tarokin puntungan rambut kebakaran. Anak ondel-ondel jejingkrakan, krak! Kepalanya lepek tobaran, yang ngarak pada kebingungan disiramin air comberan. Jailin, bale anak ondel-ondel, taruhin puntungan, rambut kebakaran. Anak ondel-ondel jejingkrakan, kepalanya lebek kobaran, yang ngarak pada